membuat kita bisa hidup tanpamu. DJ Max, jaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik ku tak pernah kau paling dariku. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. sederhana namun indah, kau mencintai. Yeah.